arti hadirmu dalam hidupku. Kau bawa mimpi indah menemani tidurku yang tak pernah ku rasakan sebelumnya. Di saat kau masih dalam hayalku, cinta terlahir di antara kita melewati seribu senyummu yang tak pernah ku rasakan sebelumnya. Di saat kau masih dalam hayalku, berjuta rasa cinta tercipta. Hilang di telan waktu, takkan pun.